Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu nasta'inu bih wa nusalli wa nusallim ala sayyidi khalqillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tentunya pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk memperdalam, membahas masalah-masalah yang terkait dengan agama, yaitu sumber Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Maidah ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, ya Muhammad, maka mengapa Allah menyiksa kamu kerana dosa-dosamu? Berarti kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan oleh Allah. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Pendengar yang mulia, ini adalah sebuah cerita yang sebenarnya tidak untuk ditampilkan. Tetapi karena memang kepongahan dan kecongkakan orang-orang Yahudi ini sudah melampaui batas, maka Allah sengaja menampilkan ini untuk manusia, umat Islam khususnya, agar belajar dari kondisi mereka. Orang-orang Yahudi dalam ayat ini digambarkan manusia-manusia yang sangat pede terhadap rahmat Tuhan, dan seolah-olah mereka menganggap Tuhan itu adalah bagian dari unsur mereka. Sehingga mereka mengatakan, nahnu abna'ullah, kami adalah anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih-Nya. Secara logika yang sehat, wajarkah kalau ini pun boleh dikatakan iya, wajarkah itu terjadi? Akal manusia yang sederhana mengatakan tidak mungkin Allah mempunyai anak dan mengambil kekasih. Mengambil kekasih artinya menjadikan mereka pilihan dari yang lain, sementara umat yang lain selain Yahudi banyak. Nah, tentunya dalam hal ini Allah hanya menjadikan kekasih-kekasih-Nya yang Dia anggap sebagai hamba-Nya yang taat adalah orang-orang yang beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjawab, katakan ya Muhammad, coba tanya mereka, kenapa mereka diazab atas dosa-dosa mereka? Bukankah banyak mereka yang menjadi kera, ada yang mereka yang dihukum di padang tih selama 40 tahun, di antara mereka ada yang dihukum dengan berbagai hukuman-hukuman yang mengerikan. Nah, ini buktinya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan mengampuni orang yang dikehendakinya. Artinya apa? Yahudi adalah manusia biasa, seperti manusia-manusia kebanyakan yang lainnya. Mungkin ini sebagai prolog. Kita minta kepada Ustaz Fajrul dan Ustaz Ahmad Perdana, mungkin di antara mereka bisa yang memberikan komentar lebih mendalam. Iya, saya tertarik di sini Ustaz, dalam penjelasan bal antum basyarum mimman khalaq, ya. Kamu adalah hanyalah manusia dari manusia lain yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu menganggap diri mereka itu adalah orang-orang yang hebat, merasa super. Betul. Ya. Mereka menganggap diri mereka itu adalah anak Allah. Mereka menganggap bahwasanya mereka itu adalah manusia pilihan-pilihan Tuhan di atas permukaan dunia ini. Iya. Artinya ini adalah sifat rasialis. Ini adalah Allah ingin memberitahukan kepada kita semua bahwasanya orang Yahudi itu adalah orang yang tidak akan pernah merasa orang lain itu sama dengan dirinya. Betul. Ya. Orang-orang lain itu, umat manusia semuanya selain dari orang Yahudi, adalah mereka itu sangat hina dan berada di bawah. Artinya dijadikan sebagai tunggangan, ibarat kuda, iya, hanya dijadikan sebagai pekerja. Kalau iya, misalnya tidak akan pernah dianggap sebagai seorang pemimpin. Allah menegaskan di sini bahwa pemahaman ini adalah salah, karena antum basyarum mimman khalaq, kamu hanyalah manusia yang sebahagian manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menarik ya. Jadi begini Ustaz, ini adalah sifat orang-orang Yahudi begitu. Nah, tapi sayangnya sekarang adalah pada saat umat manusia sangat percaya terhadap orang-orang Yahudi ini, orang-orang Israel ini. Sangat percaya orang-orang Palestina sendiri kalau memang apa? Kalau ada perjanjian perdamaian, mereka itu percaya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan tidak akan pernah mereka itu merasa terikat. Tidak akan pernah mau tunduk kepada aturan yang dibuat oleh orang lain. Mereka hanya mempercayai aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Iya. Nah, ini kekurangan kita saat sekarang Ustaz, karena kita pemahaman terhadap sikap orang Yahudi yang rasialis, sikap orang Yahudi yang merasa super itu tidak kita pahami, sehingga akhirnya kita manut saja istilahnya kalau bahasa Jawa. Terikut dengan gaya pikir mereka. Iya, ketika mereka menyebarkan pemahaman demokrasi, pemahaman kebebasan, pemahaman sebagainya, ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menghancurkan saja. Betul. Iya. Jadi saya melihat apa yang disebutkan oleh Ustadz Perdana tadi, kalau dari konstelasi politik internasional, bahwa inilah yang terjadi. Mereka merasa anak-anak Tuhan dan kekasih. Iya. Jadi perasaan ini begitu memuncak pada diri seluruh pemimpin dan bahkan kepada rakyat mereka. Jadi akibatnya perjanjian apapun yang akan dibuat, sudah dibuat dengan bangsa Palestina, umat Islam, bahkan kepada bangsa-bangsa yang siapapun, lain pun, siapapun orangnya, mereka tidak akan pernah mau terikat dengan perjanjian itu. Nah, seminggu lagi akan ada perjanjian perdamaian di Amerika Serikat. Ini saya sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Perdana tadi sangat pesimis, karena mereka, nabi mereka saja mereka bunuh, nabi mereka saja mereka bantah, konon lagi dengan manusia yang lain, apalagi dengan musuhnya umat Islam. Jadi yang mau damai itu umat Islam sebenarnya. Adek, jangan cerita damai dengan orang Yahudi. Jangan. Tidak ada cerita damai. Tidak ada cerita damai. Kenapa? Kalau memang mau damai, sudah 10 resolusi PBB keluar, sudah ratusan lembar tanda tangan perjanjian yang tanda tangan, satu pun tak ada yang di okekan oleh mereka, yang dijalankan. Yang ianya apa kehendak dia? Membuat benteng yang sangat tinggi, pembatas, benteng Berlin abad 21 sekarang. Mereka lakukan diskriminasi, pemblokiran terhadap rekening milik orang-orang Palestina dan lain sebagainya. Itu sama saja kan? Iya. Kalau bahasa Arabnya kalam fadhi istilahnya kan. Omong kosong aja. Omong kosong. Dan ayat ini sebetulnya Ustaz adalah untuk membuktikan kebohongan orang-orang Yahudi. Betul. Seharusnya umat Islam belajar ini. Kan? Artinya begini. Ketika orang Yahudi itu mengatakan, berani mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu, itu adalah membuktikan kebohongan mereka. Iya. Kenapa? Karena setelah itu ayat selanjutnya memberitahukan falima yu'adzibukum bidzunubikum. Makanya kenapa mereka itu artinya tersiksa dengan dosa-dosa yang mereka perbuat. Iya. Nah, gitu. Semestinya kalau dalam bahasa Arabnya fa innal habiba la yu'adzibu habibahu. Bukan gitu kan? Iya, sesungguhnya kekasih tidak akan menyiksa kekasihnya. Kan begitu kalau disana dianggap kekasihnya. Maka Allah tapi mengatakan gitu. Tapi mereka justru menjerumuskan perbuatan mereka itu supaya mereka itu tersiksa. Tersiksa. Gimana itu Ustaz? Jadi saya melihat di sinilah kelemahan satu bangsa. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus belajar dari yang seperti ini. Jerman dengan sistem Nazinya akhirnya hancur. Iya. Apakah Yahudi tidak akan hancur? Pasti hancur. Kenapa? Sistem yang mereka bangun itu sendiri adalah sistem yang sangat rapuh. Kalau manusia tidak lagi bisa terikat dengan perjanjian, satu orang, satu bangsa pun, satu manusia pun tak akan percaya sama dia. Nah, Yahudi itu juga walaupun hebat super juga manusia. Nah, sekarang lah, oke lah Amerika bisa dikuasainya, Eropa bisa dikuasainya. Mungkin satu saat orang-orang Amerika sadar, orang Eropa sadar, salam hari ini telah jadi kacung Yahudi. Telah dibodoh-bodohi Yahudi, oke lah. Nanti satu saat generasi mereka kan akan muncul. Nah, saat itulah mereka akan menjadi manusia yang paling terhina, terisolasi. Nah, sebenarnya itulah, karena memang Allah ini maha bijaksana. Segala sesuatu tentang karakter Yahudi itu sengaja dia sebutkan di sini agar kita belajar. Iya, belajar banyak. Makanya di awal surat Al-Maidah Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Tepatilah janjimu. Kenapa? Karena nilai manusia itu akan menjadi tinggi dan dia akan dihormati pada saat dia memenuhi janjinya. Dan tidak akan ada manusia yang mau terus-terusan dikhianati janjinya. Betul. Nah, inilah yang keadaan saat sekarang ini, di mana manusia berada dalam kondisi tidak sadar tidak dia sadar. Itu dibodoh-bodohi. Jadi, tidak sadar ketika dia dikhianati. Betul. Tapi satu saat ketika dia sadar, dia akan marah dan akan menghina akan orang menghina, yang menghina. Jadi dijelas di sini kalau saya melihat, ketika Allah mengatakan walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma, berarti di sini Allah memandang semua sama. Maka sesuailah ayat yang disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Allah membuka pintu lebar sebuah kesempatan berkompetisi. Iya. Siapa saja, baik Yahudi, Muslim Indonesia, Muslim Malaysia, Muslim Arab, silakan berkompetisilah dalam berbuat kebaikan dan takwa sehingga dapat menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini yang menarik Ustaz. Ketika Allah menyatakan tentang kemanusiaan, tentang apa namanya, sifat kemanusiaan yang itu harus dimiliki oleh setiap manusia. Islam mengajarkan persamaan. Iya. Itu nilai-nilai kemanusiaan. Iya. Tidak ada perbedaan. Makanya karena sekarang ini kita lagi berada di dalam bulan haji, ya kan? Iya. Haji itu juga mengajarkan persamaan. Nilai-nilai kemanusiaan. Betul, persamaan, betul. Tidak merasa lebih satu sama lain. Iya. Dan ajaran Islam tentang nilai-nilai kemanusiaan, persamaan di antara manusia itu benar-benar ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi la fadla li arabi wala ajami wala fadla li ahmar wala li aswad illa bittaqwa. Iya. Jadi risalah universal yang sangat concern dengan persamaan hak asasi manusia. Iya. Saya mengira bahkan lebih hebat lagi daripada piagam PBB. Iya, atau HAM yang sekarang ini lagi didengung-dengungkan. Kenapa? Islam. Ya, karena ini berdasarkan sebuah fakta yang memang diberikan oleh Allah kepada makhluk agar belajar dengan Al-Quran. Iya. Mungkin Ustaz Fajrul ada yang perlu kita Di sini, tambahin. Ketika Allah berfirman seperti yang sudah diterangkan oleh Ustaz Hanafi tadi, walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Iya. Semestinya itu kan tulisannya wa ma bainahunna. Iya. Kan begitu. Kenapa disebutkan di sini wa ma bainahuma juga dengan kaitan ayat yang sebelum ini juga disebutkan dengan wa ma bainahuma. Artinya apa? Artinya Allah ingin menjelaskan sikap dan perilaku seseorang itu dengan kekuasaan Allah. Betul. Tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Kalau dalam bahasa Arabnya Allah ingin menjelaskan menginginkan bainahuma di sini adalah an-naw'aini was-sinfaini. Kira-kira begitu Ustaz keterangannya. Jadi tidak ada hal yang lain. Artinya ketika mereka itu kufur, lihatlah kekuasaanku. Kan kira-kira begitu. Jangan dilihat yang lainnya. Betul. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, ya, apa yang kita dengar dari ayat ini, apa yang kita saksikan dari tingkah pola perilaku Yahudi adalah merupakan bukti yang sangat nyata dari konkretnya ayat ini di lapangan. Maka seharusnya umat Islam sadar dengan sebaik-baiknya agar mereka tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mengambil sebuah sikap waspada terhadap tipu daya, makar dan bujukan-bujukan Yahudi yang telah memperdaya umat manusia ke jurang kehancuran. Kami dari tim Safirul Azhar memohon maaf mungkin ada kesalahan dan kekhilafan. Sangat berterima kasih atas partisipasi saudara-saudara kaum muslimin untuk tetap bersama selama 15 menit atau lebih dalam siaran penyejuk iman dan hati di RRI yang kita cintai ini. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.